Aspi Torrent Tower. Hello guys, kembali lagi bersama channel BBG Style. Sebelum menuju ke musiknya, alangkah baiknya saya perkenalkan nama dulu karena banyak yang belum mengenal siapa yang berbicara saat ini. Oke, perkenalkan nama saya Iski Ripple, remixer dari BBG Style atau Bassbeat Gorontalo. Saya orang Tilamuta, Boalemo, dan lebih tepatnya di Desa Modelomo, bro. Dan pastinya Boalemo itu berada di Gorontalo. Hore, baswara dulu orang Boalemo, baswara olo dulu orang Gorontalo. Let's play, DJ. Gangnam Star. Guys, sampai di situ dulu. Semoga di karya-karya berikutnya karya saya lebih tambah mantap, tambah diterima di kalangan Nusantara. Semoga channel BBG Style lebih maju, lebih berkualitas. Oke guys, sebelum saya pamit, saya minta saran ataupun komentar dari kalian. Jangan lupa pantengin terus channel kami guys, channel BBG Style. Subscribe, like, share, and comment. Bye bye guys. Dadah.